Emansip, emansip. Berkebut kerja ulang tahun, terima kasih Dul. Para tamu dan undangan. kasih buat Novian Darisa. Satu tombang terbingis ada tambah sudah berlalu.